Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 23 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Agus Agandi. Besok Fun Bike dan Fun Walk digelar di Sabang. Yara laporkan kasus pemerasan yang dilakukan polisi Abdiah. BNN tangkap kasat narkoba Polres Belawan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, pelaksanaan Fun Bike dan Fun Walk yang diselenggarakan di Sbudpar Aceh bekerja sama dengan Harian Serambi Indonesia dan Pemko Sabang tinggal sehari lagi. Semua persiapan menyukseskan event tersebut sudah maksimal, baik persiapan teknis maupun non-teknis. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Koordinator pelaksana acara M. Jafar mengatakan event sepeda santai dan jalan santai dalam rangka memeriahkan Sabang Marine Festival diprediksi berlangsung semarak. Sebanyak 4.000 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Event ini menyediakan hadiah utama 2 unit sepeda motor dan puluhan juta menarik lainnya yang dijadwalkan akan dilepas Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam. Selain Fun Bike dan Fun Walk, pada hari yang sama, di lokasi yang sama, panitia juga menggelar lomba mewarnai tingkat TK dan SD kelas 1, 2, dan 3. Sidaralun, Yara, perwakilan Aceh Barat Daya melaporkan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Kasat Lantas Abdiah, Ibtu R. Agung Pramono, ke Kepolisian Daerah Aceh kemarin. Mereka membuat laporan pengaduan ke Propam Polda Aceh dengan nomor STPL -49/2016. Yayasan terkait dugaan pengutipan liar yang dilakukan Kasat Lantas Abdiah. Dari Blang PD, Rahmat Saputra melaporkan. Miswar, perwakilan Yara, menilai sikap Kasat Lantas telah meresahkan masyarakat Abdiah. Salah satunya tentang penetapan Herianto sebagai tersangka terkait pencemaran nama baik Kasat Lantas. Untuk itu, Miswar meminta Kapolda Aceh mencopot Ibtu R.J. Agung Pramono sebagai Kasat Lantas Abdiah yang telah melanggar peraturan Polri dan tidak bisa mengayomi masyarakat dengan maksimal. Sidaralun, Kasat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP IL ditangkap Badan Narkotika Nasional Kamis kemarin. Humas BNN Slamet Pribadi ketika dikonfirmasi hanya menjawab benar. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Slamet tidak menjelaskan alasan penangkapan ini, namun beredar salinan surat perintah penyidikan tertanggal 19 April 2016 dan laporan kasus narkotika nomor LKN-44/TPPU-4/2016-BNN. Kuat dugaan penangkapan ini berkaitan dengan kejahatan narkoba atas nama tersangka Chun Hin alias Ahin. Dalam kasus ini juga ditemukan tindak pidana pencucian uang 2 miliar rupiah. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BNN Sumatera Utara Brigjen Andi Ledianto mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, kemungkinan penangkapan dilakukan tim dari pusat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, tersangka penjual beras rakyat miskin Ida Rayani, mantan staf kantor camat Pedada Biren, kini dilaporkan telah melarikan diri ke Malaysia. Bahkan tersangka kini telah dipecat dari PNS pemerintah Kabupaten Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, warga kecamatan Pedada melakukan aksi demo di kantor camat setempat Rabu lalu. Mereka menuntut Raskin tambahan jatah bulan 14 dan 15 2013 sebanyak 64 ton yang diduga telah dijual Idaryani agar dikembalikan ke masyarakat. Informasi yang dihimpun mengatakan Idaryani sudah lama menghilang dan terakhir diperoleh kabar telah melarikan diri ke Malaysia. Bahkan anggota keluarganya juga dikabarkan diboyong ke negeri jiran tersebut. Syedaralun, Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mengatakan pemerintah Kota Langsa menerapkan denda ₹50 juta atau kurungan 6 bulan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Hal ini sesuai Kanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang persampahan. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Wakil Wali Kota menambahkan dirinya meminta masyarakat Kota Langsa tertib terhadap sampah, artinya jangan membuang sampah di saluran air, sungai, tempat umum lainnya. Kanun Nomor 3 tentang persampahan diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di sekitar agar tetap bersih. Kepada Gesi maupun tokoh masyarakat diharapkan memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Syedaralun, para pemimpin Myanmar yang terdiri atas 14 pemimpin yang mewakili pemerintah negara-negara bagian, partai pemenang pemilu, pejabat petinggi militer, kelompok etnik, dan tim monitoring mengunjungi Aceh untuk belajar tentang proses perdamaian di provinsi ini. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Selain para pemimpin Myanmar, delegasi tersebut juga didampingi 9 peneliti dan pengamat dari AS Center Harvard Kennedy School Amerika Serikat. Delegasi Myanmar tersebut mengunjungi Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah di Meligu Aceh Jumat pagi. Gubernur mengaku sempat kenal baik dengan beberapa pejuang dari Myanmar. Adanya rasa kesamaan nasib sebagai daerah yang pernah dilanda konflik menjadikan diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Gubernur dengan gamblang memaparkan sejarah konflik Aceh dan proses perdamaian yang terjadi di Aceh yang awalnya difasilitasi lembaga internasional Henry Dunant Center pada tahun 2000 melalui perjanjian jeda kemanusiaan. Kunjungan para pemimpin Myanmar yang belajar tentang perdamaian Aceh ini juga dihadiri Ketua Kabinet Perempuan dari negara bagian Karen yang baru terpilih beberapa minggu lalu, serta para perwakilan dari Partai Liga Nasional Demokrasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 23 April 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.